Salamah. Hukum menyolatkan orang yang bunuh diri. Selama dia muslim, tetap wajib disolatkan. Walaupun dia bunuh diri. Yang penting dia muslim. Ya bunuh diri, ya masalah bunuh diri, dosa itu urusan dia antara Allah. Dia dengan Allah SWT. Tetapi kewajiban kita tetap tadi itu. Kalau ada jenazah, empat wajib. Pertama, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Ini empat yang wajib. Kalau empat ini tidak ada, hukumnya satu kampung berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau sudah, kalau kita enggak mau menyolatkannya, tapi sudah ada orang yang menyolatkan, ya enggak apa-apa, cuma nanti enggak dapat pahala. Karena menyolatkan dan jenazah dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu pahalanya seperti dua gunung Uhud. Oh, gede kan? Gede apa tidak? Udah dua gunung Uhud. Gunung Uhud itu seperti gunung Peniram. Diameternya 7 kilo. Jadi ente nyolatkan jenazah, solati, lalu ente bawa sampai ke kuburan, selesai, dapat pahala sebesar dua gunung Uhud. Rugi apa tidak? Rugi, ya kita salah. Ya barangkali dengan kita menyolatkan, karena kita ikhlas, ya mungkin Allah ampuni dosa dia. Kan kesian dia dalam kubur disiksa. Ya kan kesian, justru kalau ada orang yang bunuh diri, ya kita harus kesian sama dia. Harus kita solati, jangan diomongi. Makanya kata Nabi, la tasubbu maita, la, jangan dicaci maki orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu jangan dicaci maki dan jangan diajak, karena mereka sudah mendapatkan balasan di alam kubur. Jangan diajak lagi, karena mereka sudah mendapatkan balasan. Wah, di sini mati nyaman, habis kau siksaan menanti bila kubur. Ah, nanti mulut kamu diaminin malaikat, akhirnya kamu disiksa di alam kubur lagi. Ya jangan, la tasubbu mautakum. Jangan dicaci maki orang yang sudah meninggal. Sebut. Ya kalau ada yang meninggal, tutup kejelekannya, buka amal baiknya. Buka amal baik. Ya Allah, almarhum selama hidupnya, masya Allah, pernah begini. Jadi tutup amal jeleknya. Karena nanti ketika kita meninggal, kita juga digituin sama orang. Jangan pernah berbuat jelek sama mayit. Nanti ketika kita jadi mayit, kita digituin juga sama orang. Dan juga ada riwayat juga, ya, man sholla 'alal maqbur ghufira lahu. Barang siapa yang sholat kepada jenazah yang diampuni dosanya, maka dosanya diampuni. Kita tidak tahu mayit ini diampuni atau tidak. Mudah-mudahan diampuni. Nah, kalau kita jenazah yang kita sholatkan diampuni dosanya, dosa kita diampuni sebelumnya. Satu. Dari dua itu, Pak Fadilah sudah dapat pahala dua tadi kan. Ketiga, kalau jemaahnya 40 orang, tidaklah seorang jenazah disolatkan 40 orang kecuali jenazah tersebut diampuni dosanya. Ya lebih afdol ketika sholat jenazah itu banyak-banyak sekali. Ini tanda masih pernah sholat jenazah. Nunggu luang kaulah sholat aku, nak mokok sholat jenazah. Kesian ini. Akhirnya nyolatkan 10 orang, 5 orang, dikasih duit ya gitu. Biar orang sholat itu sampai dikasih uang. Iya kan? Ada di Pontianak itu. Kenapa dia? Biar orang sholat. Kalau enggak dikasih uang, enggak mau sholat. Ya Allah. Ini nanti mati gitu ini orang gimana? Karena kalau sholat sampai 40 orang, insya Allah dosanya diampuni. Jadi sholat jatuh, sudah rame-rame. Nah kalau ada orang meninggal yang lantarnya rame, yang nyolatkannya rame, insya Allah ahli surga. Walaupun tidak belum menjadi patokan juga. Dan yang keempat dan terakhir, kalau meninggal, wajib bersaksi. Nanti imamnya ngomong, saksikanlah bahwasanya jenazah ini orang baik. Atau disebut ahlul khair. Ishadu ala anna hadal mayit min ahlul khair. Nanti jamaah bilang khair. Kita bersaksi bahwa orang ini orang baik. Insya Allah Allah akan golongkan dia menjadi golongan orang baik. Itu sunnahnya seperti itu. Bukan orang jenazah dia duduk ngopi luang, ngomongkan kejelekan dia. Bukan. Ditutup aibnya. Walaupun dia bunuh di, tutup aibnya. Masalah dosa itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap wajib mendoakan dia, mudah-mudahan dia diampuni. Kesian kalau enggak didoakan di alam kubur, bunuh diri termasuk dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuha. Lah orang udah mati gimana mau taubat nasuha? Kamu bunuh diri, gimana mau taubat nasuha udah mati? Jadi syirik, durhaka sama orang tua, bunuh diri tidak akan Allah ampuni sampai taubatan nasuha. Oke lah kalau syirik, ya oke lah kalau durhaka sama orang tuanya masih hidup, mungkin ada kesempatan untuk. Kalau sudah bunuh diri, sudah mati gimana? Dan bodohnya lagi mati gara-gara pacarnya selingkuh. Ada anak-anak SMP putus sama pacarnya, gantung diri. Dulu itu. Ini balul. Wallahu a'lam bishawab.